Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabban alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima alamtana ya Rabbil Alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Tayyib ikhwatal iman, teman-teman sekalian, a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah sore hari ini kita lanjutkan kembali mudzakarah ya kitab Syarah Al-Muyassar Al-Alfiyah Ibn Malik, dan kita masuk ke pembahasan Mubtada Khobar halaman 66, bait wal mufradul jamidu farigun wa in seterusnya. Silakan Ustaz dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu al-nazim rahimahullah ta'ala: wal mufradul jamidu farigun wa in ishtaqqa fahuwa dhu dhamir mustaqim. Qala al-sharifu: الخبر إذا كان مفردا فهل يحتاج إلى رابط؟ يقول: إن كان جامدا نحو هذا بيتي فهو فارغ من الضمير، وإن كان مشتقا كضارب ومضروب ونحوهما ففيه ضمير مستتر. نعم جلس إن شاء الله يا مستر يا. Jadi Ustaz Afan, khabar itu ada dua jenis ya. Jadi ini khobar yang mufrad ya. Khobar yang mufrad maksudnya mufrad di sini yang bukan jumlah, yang satu kata. Khobar yang mufrad yang tersusun dari satu kata itu ada yang sifatnya jamid, ada yang mustab. Nah, kalau yang jamid itu maka dia tidak mengandung domir. Seperti misalnya haza, misalnya qalami atau haza qalamun. Ya, al qalamu misalnya apa ya, al-qalamu kalau jadi dun dia mustaq ya, berarti haza qalamun gini aja ya, haza qalamun ini kan qalam khobar dalam bentuk mufrad ya, dia jamid tidak mengandung dhamir yang kembali ke mubtada. Oke. Ya, berbeda dengan yang mustaq, maka yang mustaq itu pasti mengandung dhamir. Misalnya kita mengatakan ya haza talibun. Haza talibun. Nah, talibun di sini isim mustaq. Dari mana kita tahu? Karena dia isim fa'il. Talibun fa'ilun. Maka karena dia mustaq mengandung domir yang sesuai dengan mubtada'nya. Berarti domirnya mustatir wujuban, takdirnya huwa kembali ke haza. Karena huwa talibun. Iya. Enggak, karena yang namanya khobar itu harus ada robit, harus ada penghubung antara dia dengan mubtada. Nah, penghubung itu adalah domir. Ya, boleh tidak ada domir itu di mana? Ketika khobarnya jamid, itu boleh. Jelas, jelas ya. Kalau kolam nggak penghubung, nggak ada. Nggak ada, karena dia jamid. Jamid itu apa? Setapan. Nggak mustaq. Iya, apa jamid itu? Jamid itu dia apa? Tidak asal. Iya, tidak asal, tidak ada asal katanya. Tidak ada asal katanya. Berbeda dengan mustaq, maka mustaq itu memiliki asal kata yaitu masdar. Kayak tadi talibun. Talaba. Iya. Nah, berarti dia mustaq. Nah, setiap yang mustaq itu pasti ada kandungan domir. Nah, domir itulah yang menghubungkan antara dia dengan mubtada. Dinamakan dengan robit. Robit itu di tengah-tengah yang mustatir. Robit itu penghubung, pengikat. Pengikatnya itu domir. Domir yang mustatir. Mustatir itu berada di tengah-tengah atau di dalam? Di dalam mustaq tersebut. Dalam mustaq. Oh. Makanya di sini kan wal mufradul jamidu farigun. Apabila khobar itu berupa mufrad, mufrad itu yang tidak tersusun, bukan kalimat, mufrad. Kemudian dia jamid. Farigun, maka dia kosong dari domir. Wa in yustaqku, maka apabila dia mustaq, khobarnya mustaq, fahuwa dhu domirin mustaqin, maka dia mengandung domir yang mustatir, yang tersembunyi, yang ada dalam mustaq itu sendiri. Ya. Dan ini yang dinamakan dengan robit, karena al-khobar itu idza kana mufradan fahal yahtaju ila robit. Ini kan bertanya, tapi dia ingin menjelaskan khobar itu pada dasarnya butuh robit. Makanya kalau khobar itu jumlah harus ada robitnya. Nah, gak bisa kita katakan Muhammadun Ya, Muhammadun idrib aliyan. Muhammadun idrib aliyan. Idrib aliyan bisa enggak jadi khobar? Bisa. Idrib aliyan Muhammadun idrib. Enggak bisa di idrib. Enggak bisa. Idrib hijam. Karena enggak ada robit, enggak ada domir yang kembali ke Muhammad. Ya, Muhammadun idrib aliyan. Enggak mungkin kan idrib aliyan jadi khobar? Karena enggak ada penghubung. Paham? Iya. Bisa berbeda kalau kita mengatakan Muhammadun yabki. Yabki ada domirnya enggak? Ada. Ada. Huwa kembali ke Muhammad, maka yabki bisa jadi khobar. Yaitu Muhammadun darabtuhu. Ada enggak domir? Ada. Hu kembali ke Muhammad, maka bisa jadi khobar. Jadi harus ada robit yang menghubungkan antara khobar dan mubtada. Itu Muhammadun darabain jadi ha? Muhammadun darabain. Iya, bisa. Kada huwa kembali ke Muhammad. Itu bisa. Antara enggak bisa nyambung. Iya, enggak nyambung, makanya harus ada domir yang kembali ke mubtada. Itu asal dari setiap khobar itu harus mengandung robit penghubung antara dia dan mubtada, baik dia ketika berupa jumlah ataupun mufrad, kecuali ketika jamid, maka dia faribun, tidak mengandung domir. Jelas ini insyaallah ya. Baik. Terus wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Al-khabar al-mufrad mushtaq fihi dhamirun mustakin. Ya. كما قال في البيت السابق غير أنه لا بد من إبرازه في بعض الصور دفعا للإلباس وذلك فيما إذا كان الخبر قد تلا مبتدأ ليس معنى الخبر معنى الخبر محصلا لذلك محصلا لذلك المبتدأ بل المبتدأ الأول نحو عمرو زيد ضاربه هو عمرو مبتدأ وزيد مبتدأ ثاني وضاربه خبر المبتدأ الثاني ولو لم تقل هو لفهم لا لا فهم ولو لم تقل هو لفهم أن الضارب زيد ومثال ما أمن اللب ما أمن اللب نعم أمن اللبس لبسة ما أمن اللبس زيد هند ضاربها هو والمصنف ممن يشترط إبراز الضمير في حال إبرازه ممن يشترط إبراز الضمير إبراز الضمير في حال أمن اللبسي وعدمه. نعم. Jadi itu kan tadi pembahasannya yang namanya khobar mustaq itu domirnya mustatir. Nah, ada kalanya domir mustatir itu harus dinampakkan. Ya, pada hukumnya kan mustaq itu mengandung domir mustatir wujuban, nggak boleh dinampakkan. Mustatirnya wujuban, nggak boleh dinampakkan kecuali di sini. Abrizanhu mutlaqan haitsu tala, maka nampakkanlah secara mutlak. Ya, ini kan hukum, jadi hukumnya harus dinampakkan kapan? Ketika haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Nih, ketika dia setelah ni domir ini haitsu tala, maksudnya setelah domir itu berada pada jumlah yang dia tidak bisa untuk jadi khobarnya mubtada pertama. Paham enggak? Jumlah yang jadi khobar pertama. Iya. Di sini coba kan amrun zaidun dari buhu huwa. Di sini amrun zaidun dari buhu. Ini kan dari buhu. Ini enggak bisa jadi khobar untuk mubtada pertama. Nah, tapi dia adalah khobar untuk Zaidun mubtada yang kedua. Nah, oleh karena itu wajib di sini kita menampakkan domir di sini yang kembali ke mubtada pertamanya. Artinya apa, Ustaz? Amr Zaid daribuhu. Ya. Amrun mubtada Zaidun daribuhu. Ini kan Zaidun daribuhu. Artinya itu Amr adalah Zaid, orang yang memukulnya. Dia. Amr adalah Zaid, orang yang memukulnya. Maksudnya Amr orang yang dipukul Zaid, ya Amr. Amr adalah orang yang dipukul Zaid, gitu. Amr Zaidun daribuhu huwa. Iya. Amr adalah orang yang dipukul Zaid. Bahasa kita orang yang dipukul Zaid. Orang yang dipukul Zaid gampangnya. Bahasa kita. Amr adalah orang yang dipukul Zaid. Kobarnya kobar jumlah. Iya. Bukan Zaidun daribuhunya saat itu berarti. Hah? Bukan jumlah Zaidun daribuhunya yang jadi kobar pada awalnya. Tapi huwanya. Bukan, itu robitnya. Huwa itu robitnya. Oh. And karena kalau hu ini bukan ini. Bukan balik ke yang. Bukan balik ke Amr. Ya. Ke Zaid. Iya. Coba antum perhatikan. Amr mubtada wa Zaid mubtada sani. Mm-hmm. Wa daribuhu khabar al mubtada asani. Mm-hmm. Ya kan? Walam yakwalu lam takul huwa. Nah, kalau tidak dikatakan huwa lafuh ma'ana darib Zaid, maka akan dipahami orang yang memukul adalah, oh ini berarti Amr ini orang yang memukul Zaid, ya. Zaid di sini yang jadi anunya, objeknya. Amr Zaidun daribuhu huwa. Dan lafuhima anna dariba Zaid, maka akan dipahami yang memukul adalah Zaid kalau enggak tanpa huwa. Berarti yang memukul di sini Amr, ya, Ustaz, ya. Di sini. Iya kan? Yang mukul Amr. Ini contoh yang kedua, Ustaz, ada haj, soalnya pakainya perempuan. Zaidun Hindun Dori Buha. Buha. Coba dibaca. Al-khabarul mufrad al-mustaq fihi dhamirun mustaqin. Kan khabar mufrad yang mustaq itu ada dhamir mustaqin, mustatir wujuban. Itu ingat kan asalnya mustatir, wujuban. Mustatir. Iya, mustaqin itu mustatir wujuban. Ghairu annahu labudda min ibrazihi fi ba'dis suwar. Ya, tapi harus dinampakkan di sebagian contoh, misalnya di bagian sebagian suar dab anil ilbas, untuk apa ya, menghilangkan kerancuan. Ya, kerancuan. Wa dzalika idza kana al khabaru qad tala mubtada'an, apabila khabar itu terletak setelah mubtada, laisa ma'na al khabar muhassalan li dzalikal mubtada, yang mana tidak mengandung makna khobar untuk mubtada itu loh. Ya, balil mubtada al-awwal, tapi untuk mubtada yang pertama. Maksudnya di sini kan Zaid ini kan mubtada kedua. Ya, kemudian daribuhu tala mubtada, dia terjatuh setelah mubtada. Iya enggak? Iya enggak? Misalnya kemudian dia daribuhu ini yang dimaksud adalah Amr. Bukan untuk makna mubtada Zaid. Makanya makna al-khobar muhassalan laisa ma'na al-khabar muhassalan li dzalikal mubtada. Nah, jadi bukan makna khabar itu tidak terpenuhi untuk si Zaid, tapi untuk si Amr. Paham enggak ini? Coba pelan-pelan. Wadzalika fi ma idza kana al-khabar. Dan itu apabila khabar terletak setelah mubtada. Maksudnya ini mubtada kedua, ya. Al-mubtada di sini mubtada kedua. Kemudian laisa ma'nal khabar, mana yang mana laisa ma'nal khabar muhassalan li dzalikal mubtada, yang mana khabar daribuhu ini tidak untuk si Zaid. Tapi untuk siapa? Balil mubtada awal, untuk Amr. Khabarnya itu si Hah? Khabarnya si siapa? Nah, sekarang yang mukul Zaid siapa? Amr. Amr. Berarti daribuhu di sini maknanya untuk si Amr, bukan untuk Zaid. Hmm. Ya. Tapi kalau secara nggak pakai huwanya, jadi buat si Zaid maksudnya. Jadi iltibas nanti bisa buat si Zaid, bisa buat si Amr. Maka di sini wajib ibrazud dhamir. Jadi kalau Amr Zaidun daribuhu, iltibas tuh. Iltibas. Ini bisa jadi yang memukul Zaid, bisa jadi yang memukul Amr. Berbeda kalau antum katakan Amrun Zaidun daribuhu huwa, maka pelakunya pasti Amr. Mubtada awal. Iya. Hmm. Itu. Amr Zaid memukulnya dia. Hmm. Amr. Huwanya itu kembali ke itu nanti. Dharibu itu iya, Amr adalah orang yang memukul Zaid. Makanya di sini Amr mubtada wa Zaid mubtada sani. Wa dharibuhu khabar al-mubtada as-sani, gitu kan? Khabar untuk al-mubtada sani. Walau lam taqul huwa la fuhima anna dharib Zaid. Ya. Jadi kan hunya ini kembali ke Amr. Amr Zaidun dharibuhu, Amr Zaidun dharibuhu. Berarti Zaid ini adalah objek yang dipukul oleh si dharib. Nah, dharib ini siapa? Amr. Gitu loh. Paham? Wa misalu ma'u minal labas, dan contoh yang tidak ada kerancuan, tidak ada kerancuan di sini. Zaidun hindun dhari buha huwa. Dhari buha huwa. Maka di sini dhari ini pasti pelakunya adalah Zaid. Ya, karena haknya itu objek kembali ke hindun. Yang kemudian enggak ada kerancuan di sini. Wal musannif mimman yashtaritu ibraz ad-damir fi hali amni al-labzi wa adamihi. Wa adamihi. Jadi maupun ketika ada ilbas ataupun tidak, selama khobar yang jatuh setelah mubtada ketua itu laisa muhassalan, ya, maka dia harus dinampakkan domirnya. Kesimpulannya gimana sih? Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya itu. Iya, jadi kan gimana kesimpulannya? Khobar itu kan butuh domir untuk jadi robit. Iya. Nah, kalau yang jamid dia nggak butuh, kalau yang mustaq dia butuh robit yang sesuai dengan mubtadanya. Tapi ada kalanya si domir ini harus ditampakkan kalau mustatir. Iya. Ketika? Itu ketika khobar itu tidak mengandung makna. Makna untuk mubtada. Yang di kalimat itu. Iya. Kesan maksudnya. Iya. Tapi khobarnya malah menunjukkan robit menunjukkan ke mubtada yang awal. Makanya domirnya harus dimunculkan, ditampakkan supaya menghilangkan kerancuan itu, Ustaz. Ya, walaupun enggak ada kerancuan juga harus ditampakkan. Selama selama dia apa itu? Khobar itu tidak mengandung makna yang kembali kepada mubtada kedua. Contoh, kayak tadi kan ya. Tadi bagaimana harus ditampakkan juga ya. Amrun Zaidun dharibuhu huwa. Kan dharibuhu itu kan khobar untuk si Zaid. Tapi secara makna dharib ini enggak kembali ke Zaid. Tapi kembali ke Amr. Ini namanya laisa ma'nan muhassalan lil mubtada alladhi qablah, gitu kan? Kan wa abridan hu mutlaqan haitsu tala. Nampakkan secara mutlak domirnya kapan? Haitsu tala. Ketika khobar itu terletak setelah mubtada yang mana khobar ini tidak mengandung makna yang kembali ke mubtada ini, tapi kembali ke mubtada yang sebelumnya. Nah, ya kan? Seperti tadi Zaidun Amr Zaidun dharibuhu huwa. Dharibuhu ini kan khobar untuk Zaid. Karena iltibasnya karena ada dua mubtada. Iya. Cuma ya. Tapi dia maknanya kan untuk yang si pertama, Ustaz. Walaupun dia sebagai khobar untuk yang kedua, tapi maknanya untuk si yang pertama, maka di sini wajib dinampakkan domirnya. Gitu loh. Paham enggak, Ustaz Apan? Ustaz Yusuf mau ngopi kali, Ustaz? Mau pakai gini, Ustaz. Pakai kan bisa. Ada baru tahu ada susunan di bahasa Arab kayak gini. Zaidun Amr 2000 huwa. Kalau di sini juga Zaidun Hindun 2000 huwa ini enggak ada ilbas. Enggak ada ilbas. Iya. Cuman karena tadi dia dharib ini kan khobar untuk si Hindun, Ustaz. Cuman dia mengandung makna yang kembali ke Zaid gitu. Iya. Karena dia laisa ma'nan muhassala lil mubtada asani, tetap harus dinampakkan khobarnya. Laisa ma'nan muhassala lil mubtada asani. Tapi yang dia laisa ma'nan itu si dharibnya. Dharib. Dharib itu enggak mengandung makna untuk si mubtada yang kedua, tapi si awal. Yang awal. Kenapa enggak mengandung makna yang kedua? Karena pelakunya siapa? Pelakunya Amr. Yang pertama kan? Nah, sehingga berarti laisa ma'nan muhassala. Tapi memang yang kedua enggak bisa jadi pelaku dia. Enggak bisa, dia objek. Amrun Zaidun dharibuhu. Iya. Kepada zahirnya kepada mubtada terdekat. Iya, zahirnya. Amrun Zaidun dharibuhu. sekedar itu berarti 2000 kan khobar nih. Iya. Tapi lebih zohir ke mubtada terdekat. Iya. Jadi seolah-olah yang mukul. Iya. Padahal kan si Zaid itu objek. Kita mengabarkan Amr yang mukul. Iya. Kita ingin mengabarkan yang mukul itu si Amr sebenarnya. Tapi takut lagi dengan domir huwa. Huwa. Supaya hilang ilbasnya. Karena kalau ingin mengabarkan Zaid yang mukul, cukup Amr Zaidun Doribuhu. Amr itu Zaid itu yang mukul itu. Cukup dengan seperti itu. Amr Zaidun Doribuhu. Kalau kita ingin mengabarkan Zaid yang mukul. Ya, enggak perlu tambahin huwa. Oh, yang Muqtada Sani bisa jadi pelaku juga. Cuman kan kita lagi bahas kan kita lagi bahas yang pelakunya mubtada pertama gitu. Iya. Sip. Terus Dad. Baik. Wa akhbaru bi dharfin aw bi harfi jar bi harfi jar nawina ma'na ka'inin aw istaqar. Nah, ini tentang bolehnya. Jadi ini jenis khobar yang ketiga ya. Kan khobar itu bisa berupa mufrad, jumlah, bisa berupa sibhul jumlah. Ini wa akhbaru bi dharfin aw harfi jar, ya boleh khobar itu berupa sibhul jumlah ya, dengan dzarab plus majrur atau jar plus majrur, itu sibhul jumlah dengan syarat nawina ma'naka inin aw istaqor. Jadi ada muta'alliq di situ yang diniatkan, entah itu isim mustaq kain atau fi'il istaqarra. Jadi kayak antum mengatakan Muhammadun fil baiti. Nah, fil baiti kan jar majrur, sibhul jumlah. Boleh sibhul jumlah ini dikatakan khobar, tapi dengan niat ada muta'alliqnya. Apa itu? Kain atau istaqarra. Paham enggak? Jadi kalau di i'rab Muhammadun mubtada fil baiti sibhul jumlah fi mahali rafin akhbar, atau sibhul jumlah muta'alliqun bi khobarin mahdzub. Takdirnya kain atau istaqarra. Karena tadi yang namanya khobar itu harus ada robit, gitu kan? Nah, sedangkan sibhul jumlah itu enggak mengandung robit, maka muta'alliqnya yang mengandung robit. Domirnya nanti di muta'alliq. Istaqarra fil baiti gitu. Mahdzuf taqdiruhu istaqarra. Ini kalau baitnya hamzahnya ditashilkan kayaknya. Hah? Wa akhbaru bi dzarfina gitu kan. Bukan dibaca ya? Ya. Bi dzarfina. Oh, tashil sudah. Iya. Iya, bisa Ustaz. Wa akhbaru bi dzarfina bi hafijah nawina ma'na ka'inin aw istaqarra. Ya. Ya. Al-khabaru yakunu mufradan wa yakunu jumlatan kama taqaddama. Wa baqiya naw'u thalith. Naw'un thalithun. Wa huwa shibhul jumlati allati yutliquha an-nahwiyyuna 'ala al-dharfi wal jarri wal majruri. Ada berapa shibhul jumlah? Ada jar majrur, dzarf, majrur. Itu untuk secara umum. Kalau dalam silah mausul? Ada tiga. Sifat shorihah. Jadi secara umum sibhul jumlah itu ada dua. Jar majrur, dzarf plus majrur. Tapi ketika pembahasannya kepada silah mausul, maka ada tiga sibhul jumlah. Yang ketiga itu sifat shorihah. Untuk silah mausulnya al. Hah? Sifat shorihah itu silah mausulnya al. Iya, dan dia masuknya ke kategori sibhul jumlah, Ustaz. Sibhul jumlah. Jadi sibhul jumlah ada tiga, Ustaz. Di silah mausul aja. Dalam pembahasan silah mausul, sibhul jumlah itu ada tiga. Ya, jar majrur, dzarf majrur, sama sifat shorihah untuk silah mausulnya al. Dia kan karena pembahasan dalam silah mausul itu kan silah mausul itu harus berupa jumlah atau syibhul jumlah. Enggak ada yang mufrad gitu. Enggak ada yang mufrad. Makanya nanti sifat shorihah itu dimasukkan dalam kategori syibhul jumlah sebagaimana kata Ibnu Hisham. Terus set. Fa idza qulta Jabirun bi Makkah wa Abdullah fil Kufah wa shaumu yaumul khamis. Wa saumu yauma dzarab. Ya. Afwan. Wa saumu yaumal khamis kana dzurufan li khabari mufradin yuqaddar bika'in aw mustaqarrin au jumlati tuqaddaru bistaqarra wa nahwiha. Ini maksudnya antum bisa muta'alliqnya itu berupa sifat, maka dia nanti isim mufrad, khobar mufrad jatuhnya kain mustaqir, atau bisa berupa jumlah, berarti jumlah fi'liyah. Oke. Muhammadun fil baiti, berarti mustaqirun fil baiti, atau kainun fil baiti, maka antum takdirkan dalam berupa bentuk mufrad, sifat, mustaq. Kalau antum ingin takdirkan dalam bentuk jumlah, maka pakai fi'il istaqarra atau yastaqirru, terserah. Kalau isim pakai kain. Ini kalau yang mufrad ya. Mufrad itu bukan tunggal ya. Tapi yang satu kata. Mufrad itu satu kata. Tidak tersusun. Ghairu murakkab. Di Makkah. Ini Makkah tersusun tadi. Kain itu berapa kata? Kain satu. Satu kan? Berarti itu namanya mufrad. Iya. Mustaqir? Satu. Satu, itu namanya mufrad. Makanya kanat zurufan li khabarin mufradin. Ya kan, khabarnya dalam bentuk mufrad. Nah, mufrad ini maksudnya apa? Yang satu kata tadi, contohnya kain mustaqir. Itu nan muta'alliqnya, kan antum katakan yaumal khamis syibhul jumlah kan? Muta'alliqun bi khabarin mufradin, takdirnya kain atau mustaqir, atau antum takdirkan jumlah yaumal khamis syibhul jumlah muta'alliqun ya bi khabarin dalam bentuk jumlah, takdirnya istaqarra. Baik. Abu Ali Al-Farisi yang bilang dia itu memang khabar mustaqir. Iya, syibhul jumlah. Ada berapa? Ada 3 kaul kalau enggak salah, Ustaz. Ya itu sebagai memang khabarnya mufrad berarti kain. Ya. Khabarnya jumlah istaqarra. Atau itu ya udah zaman dulu ini atau zarf ini sebagai khabar langsung mustaqil. Ada Abu Ali Al-Farisi. Jadi ada yang mengatakan langsung syibhul jumlah jadi khobar, enggak perlu muta'alliq. Ada yang mengatakan syibhul jumlah itu bukan khobarnya, tapi nanti kain atau istaqarra. Ada yang mengatakan syibhul jumlah yang itu khobar, enggak butuh muta'alliq. Ada yang mengatakan muta'alliq dan syibhul jumlah itulah khobar semuanya. Ada 3 kaul. Ya benar enggak, Ustaz? Seperti itu. Ada satu lagi, yakni yang khobar mufrad dengan jumlah ala ikhtiar. Alal ikhtiar. Nah, boleh ala takdir khobar mufrad, boleh ala takdir jumlah. Ada qaulul ikhtiar antara mazhab awal dan ya. Itu juga ada. Itu dipisahkan. Yajuz an yuj'ala min qabil mufrad fa yakunu muqaddam mustaqirran wa an yuj'ala min qabil jumlah. Ala jawaz. Nomor 3. 4 juga. Masyaallah. Terstad. وتقول في الإعراب جابر مبتدأ بمكة جار ومجرور متعلق متعلق بخبر يقدر بكائن أو استقر. ولا عليك أن تقول الجار والمجرور خبر وتسكت. Jadi membolehkan, beliau membolehkan langsung syibhul jumlah jadi khobar, enggak perlu katakan muta'alliq muta'alliq. Walaik wala alaik la ba'sa an taqul al jar wal majrur khabar. Dan lebih gampang emang itu, Ustaz, ya. Abu Ali Al-Farisi zaman berapa, Ustaz? Tahun berapa nih? Kayaknya lebih dulu dari itu, Ustaz, si Bawai. Oh, lebih dulu. Iya. Dia bukannya Balaliyun ya? Basriyun, Ustaz. Nama Basriyun. Iya. Cuman dia sering keluar dari, kalau nggak salah sering banget banyak keluar dari apa ya, dari jumhurnya Basroh, Ustaz. Sering punya ikhtiarat sendiri. Syiroziyah itu kita apa, Ustaz? Gak tahu, Ustaz. Anda belum pernah, gak tahu, belum pernah dengar. Aneh-aneh kita ngomong ya, yang kita udah jadul. Iya. Tahunya Alfiah doang, paling banter. Iya. Kafiah aja udah. Untuk kali ini. Ana juga nggak pernah lihat, punya pernah punya PDF-nya doang, pernah baca sekilas. Kalau kitab aslinya nggak pernah lihat itu. Apa sih? Kafiah. 3000 B. Itu apa itu? Nahwu ya. Asalnya dari Alfiah. Oh asalnya. Ini kulasoh dari Kafiah. 3000 B itu kulas. Ada syarahnya Ibnu Malik juga itu. Ada. Oh, ada. Syarah Syafiah Kafiah Ibnu Malik, dia yang nyarah. Ada. Yuk, PDF-nya Ustaz ada, cuman kitab aslinya enggak. Lupa dah. Main tebel Ustaz. Soalnya yang ana download aja itu udah 1000 halaman lebih gitu. Itu jilid keberapa itu? Ya. Itu udah hasyiah sopannya udah bagus. Oh iya. Nah, sobannya udah 4 jilid itu. Itu apa? Syarah Afiah di hasyiah lagi. Oh. Itu Syekh Ali katanya dulu di Mesir sempat ikut majelis itu. Ali Said. Sebenarnya udah satu. Hasyiah sobat. Oh. Besar. Besar 4 jilid. 4 jilid pun ini. Jadi kalau kata Syekh Sofi, nah, kalau saya hidup di zaman mereka, saya suruh mereka nanam korma. Kalau saya bikin kita susah, saya bikin kita nanam susah. Ah, saya itu nanam korma. Emang apa ya ta? Paedahnya apa ya Ustaz? Dia kadang. Karena ya ikhya-ikhya hilang. Iya. Udah kalau mau tamat udah jelas. Iya. Udah zahir. Ngapain nanti? La yazidu iman. Tidak. Lama tuh bisa indah lah. Yang suruh anak kami. Ada anfa'ah. Pada bikin hikayat hilaf, nyusahin tolif. Makanya paling yang mudah-mudah aja, ambil yang mudah-mudah. Ini ya sudah paham ada baik apa mazhab musallim. Oh, imam final. Sebab itu lift ya? Hah? Lift ya, desain masalah masa ini. Oh, kor. Jangan hilang udah. Dia selalu bawa syawahid dari Quran nih, insyaallah. Suka banget hafal Quran dia. Dia bawa syawahid suka dari Quran. Hai Ustaz. ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفت فأخبر. اسم زمان maksudnya zarab zaman itu tidak bisa jadi khabar untuk jussah. Jussah itu yang jauhar Ustaz ya. Jussah jauhar yang punya fisik ya, yang punya fisik. Nah, itu enggak boleh. Wa in yufit fa akhbira, kecuali kalau ada faedahnya maka boleh. Dan misalnya kalau mau dijadikan khobar pun harus ditakwil. Kayak misalnya apa ya? Al-hilalu al-lailata. Di baitnya salam hai waqwa al-yaumu yaumur rudda. Ah. Itu kan bukan juta. Iya. Hari ini hari pembantaian kaum musyrikin. Al-yaumu yaumur rudda kan? Bukan jussah kan? Bukan jussah itu boleh Ustaz. Boleh. Yang enggak boleh itu yang jussah. Kayak misalnya al-hilalu al-lailata. Hmm. Al-hilal itu kan jussah, hmm, ada fisiknya. Maka itu ditakdirkan tulu'ul hilal. Munculnya hilal. Hilal ini. Bulan. Tadi kan zorob, zorob itu boleh jadi khobar. Zorob itu boleh jadi khobar. Ya, zorob itu kan ada zorob makan, zorob zaman. Nah, zorob zaman itu enggak boleh jadi khobar untuk yang jussah, untuk yang punya fisik, untuk yang jauhar. Zorob zaman. Iya, zorob zaman enggak boleh jadi khobar untuk yang jussah. Bagusnya nih, musonif sekolahan syarah ini mah. Harus dia contohin yang boleh, yang enggak boleh. Iya. Nah, yang boleh mana juta, enggak boleh kan. Iya. Mana yang boleh? Iya. Yang bukan juta. Kayak tadi boleh Ustaz. Al-yauma, al-yaumu yaumur rukuk. Itu boleh karena yaum itu kan arab Ustaz ya. Iya. bukan fisik. Oke. Okay. Berbeda kalau yang fisik maka enggak boleh pakai dorob zaman jadi khobar. Dorob zaman enggak boleh jadi khobar untuk yang mubtada'nya fisik. Punya fisik kayak tadi al-hilalu al-lailata. Itu enggak boleh. Karena al-hilal itu ada fisiknya. Kan al-lailata itu dorob zaman. Nah, lailata itu enggak bisa jadi khobar untuk al-hilal karena al-hilal itu jussah. Ada fisik. Wa in yufid fa ahbiro, kecuali kalau berfaedah maka enggak apa-apa. Coba tuh contohnya at-taha baca. At-takhatubu mabniun 'ala al-ifadati wa la yakunu dhalika illa hina ma yastaqimul kalam. Kalamu. Fa hina yuqalu Muhammadun al-lailatu. Ta. Al-lailata. Nah kan al-lailata dzarab zaman. Muhammadun itu jussah kan? Iya. Yeah. Maka di sini lam yakun hadza mufidan. Ngapain Muhammad malam ini? Iya. Orang masih nanya. Kalau ketika orang Arab ketika mendengar jumlah ini pasti masih nanya. Muhammadun alilat. Lah, mak Muhammad ngapain malam ini? Masih bertanya-tanya. Berarti bukan mufidah yang seperti ini. Karena masih bertanya-tanya. Ngapain Muhammad? Belum selesai khabarnya. Oke. Wa hakadha dzarfu zamani fil ghalib la yasluhu an yukhbira bihi. An yukhbara bihi an malihi jussatan an malahu an astaghfirullah an malahu jussatun tun dawul fa'il wa hiya al asya' al mahsusatu allati laha jurmun. Ini syarah untuk jussah ya. Apa itu jussah? Al asya' al mahsusah allati laha jurmun, yang punya fisik berarti Ustaz ya. Yang punya fisik itu jussah. Maka ya dorob zaman enggak bisa jadi khobarnya. Bisa dilihat. Kalau di zahir maya bisa dilihat. Bukan semata yuqal, bisa dipikirkan. Kalau bisa dipikirkan mah kadang mahsusah, kadang cuma makulat saja. Tapi enggak bisa di ini. Al-hilalu lailata gitu. Itu enggak boleh. Hilal kan bisa dilihat. Iya. Ada fisiknya. Ada fisiknya. Jika kan bulan, nggak boleh berarti kayak gitu. Hilal malam ini nggak boleh. Nggak boleh. Jumlah al-hilalu lailata. Jumlahnya nggak boleh. Bahasa seperti itu belum selesai. Kenapa? Kelihatan al-hilalu toli'un al-lailata. Boleh. Ada tolinya. Iya itu ditakwil. Oh, ditambahin tapi. Hah? Ditambahin. Iya. Mukaddar. Kalau antum maksaan jadi obar maka harus ada takwilnya, harus ada penjelasannya gitu loh. Terus yang boleh jadi ya? Ya berarti nanti dia bukan khobar tetap, jadi khobarnya mukaddar. Maksud itu. Yang contoh yang bolehnya? Tadi apa? Sir? Contoh yang bolehnya kalau mubtada'nya bukan juta, maknawi, sesuatu yang nggak kelihatan. Kalam salam ibnu Aqwa itu ketika dia larinya lebih kencang dari kuda. Oh gitu. Iya, larinya lebih kencang dari kuda, dia mana selalu kena. Jadi pas dia mana dikejar kabur lebih cepat dari kuda. Tentu dari belakangnya. Itu diantara potongan syariat al-yaumu yaumu rubdha. Al-yaumu yaumu rubdha. Hari ini hari pembantaian. Ini saya termana kena, kalian ngejar saya enggak bakal kena. Oh, al-yaumu yaumu rubdha. Nah, itu boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Yaum mubtada'nya apa? Mubtada'nya laisa tussa. Iya. Ma'nawi dia. Hari kayak apa hari kelihatan? Enggak punya fisik. Oh gitu. Maka dzarab zaman bisa jadi khobarnya. Yaum kan setelahnya yaum rudha, yaum itu dzarab zaman kan asalnya. Oh, masyaallah. Lari lebih tinggi dari kuda ya. Hah? Lebih tinggi dari kuda. Iya tuh, sama masyaallah. Kayak apa juga kan penasaran juga. Penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Baik. Wa la yajuzul ibtida bin nakir ma lam tufid كعند زيد النمر وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل بر يزين وليقص ما لم يقل ترست الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لأن الإفادة لا تحصل illa bidzalika fil ghalibi fa in afada al kalamu bil ibtida'i bin nakirati jaza li husulil gharadi wa lidzalika suwarun katsiratun dzakara an nadhimu minha al awwalu an yataqaddama al khabaru wa huwa dharfun aw jarun wa majrurun nahwu 'inda zaidin namira namiratin tantan ya namiratun mubtada mubtada muakhar nakirah ونحو وفي الأرض آيات الثاني أن تعتمد النكرة على استفهام نحو هل فتى فيكم الثالث أن تعتمد على نفي نحو ما خل لنا الرابع أن تقول ما خلل لنا ما punya teman خليل الرابع أن تكون موصوفة لأن الشيء إذا وصف خصص به وأبعده عن النكارة والجهالة نحو رجل من الكرام عندنا كرام رجل من الكرام عندنا أي رجل كريم أي رجل كريم نوايا نوايا ada kisahnya di mana di kalau enggak salah itu ada di kitab namanya Kunnasatun Nawadir, itu Abdus Salam Baharun siapa nama penulisnya itu menyebutkan hal-hal yang gharib di Alfiyah itu diantaranya ini rajulun minal kirami indanin maksudnya Imam Nawawi ada penyebutan dan beliau nukil kalau enggak salah dari Imam Syuyuti bukunya Imam Syuyuti kalau enggak salah apa hamhul apa ada hamhul nawawi ada juga yang kan Ustaz Imam Syuti punya yeah. Kitab Pasar Arab. Pasar Arab ya. Iya. Belum lihat apa. Maksudnya beliau orang yang baik. Ini rajulun minal qurami indana ini maksudnya Imam Nawawi. Tapi kenapa dibilang begitu ada kisahnya? Ya, enggak tahu. Belajar sama Ibnu Malik. Oh gitu. Belajar bahasa Arab dan dari gurunya. Ibnu Malik. Oh, Masya Allah. Umur Ibnu Malik berarti? Hah? Munawi umur Ibnu Malik. Sebenarnya umur mah hampir sama ya, tapi kalau salah saling istifadah saja. Kalau bahasa Arab belajar. Ibnu Malik istifadah juga. Ibnu Malik. Azim, azim. Oh, berarti ini ketemu zaman Ibnu Malik pernah ke masyrik orang. Ke masyrik. Nanti asalnya Andalus ya, Dad? Apa sih? Andalus Andalus ya, bukan ya? Iya. Iya kan? Andalus harusnya. Iya. Nawawi di Damaskus. Bin Malik pernah ke Masyri. Ketemu. Masya Allah. Terus Tad Al-Khamis Antakuna aminatan fima ba'daha nahu radhwatun fil khairi khairun As-Sadisu Antakuna mudhafatan ila nakiratin nahu amalu birrin birri yazinu. Jelas Tad ya. Hukum asal mubtada itu ma'rifat. Ya enggak boleh nakirah kecuali dalam kondisi-kondisi ini. Ya pertama itu ketika khobarnya berupa syibhul jumlah yang muqaddam, khobar muqaddam berupa syibhul jumlah, mubtada'nya nakirah muakhor. Itu di sini wajib hukumnya ya. Khobar muqaddam ini wajib hukumnya kalau mubtada'nya nakirah muakhor. Seperti ini inda zaidin namirah. Inda zaidin kan syibhul jumlah, khobar muqaddam. Namirah mubtada' muakhor. Nah, takdimur khobar wa ta'khirul mubtada hukumnya wajib di sini. Berbeda kalau dia ma'rifat, misalnya fiddari Muhammadun. Itu boleh Muhammadun fiddari atau fiddari Muhammadun. Kalau dia itu ma'rifat. Ma'rifat mubtada'nya. Namirah bukan. Ma'rifat. Itu nakirah. Nakirah ya. Nakirah. Jadi dia wajib khobarnya muqaddam. Inda Zaidin namirah. Di sisi Zaid ada namirah. Asalnya namirah di sisi Zaid. Namirah nama cewek. Bukan. Bukan. Apa Namir? Enggak. Ini kain, kain. Kain Namirah. Oh, kain. Dengan nyamuk. Kain jenis kain. Itu aja wafil ard, wafil ardi ayatun. Kan ayat itu mubtada muakhar, fil ardi khobar muqaddam dan dia dalam keadaan nakirah. Dalam keadaan nakirah. Pokoknya kalau mubtada-nya nakirah kemudian khobarnya syibhul jumlah maka khobar harus muqaddam. muqaddam. Kemudian ayat ya, nakirahnya ayat. Iya, itu iya. Mubtada nakirah. Kemudian kalau diringkas yang nomor 2, 3, 4 sama 6 itu adalah iza amma au khusso. Kalau kata Ibnu Malik itu apabila dia menunjukkan umum atau khusus. Kemakannya kan istilah nakirah fi siyakil istifham tufidul umum, nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Kemudian nakirah mausub kan itu di mana? Bilang atau iza amma au khusso? Di kutrun nada, syarat kutrun nada. Iza amma au khusso. Kemudian kalau nakirah mausubah kan litahsis start. Kemudian nakirah mudhaf kepada nakirah litahsis juga. Ya ada namirah di hasyiah itu. Kisahun mukhattatun tarbasaur a'rab. Wajib'uhu nimar. Kalau yang kain bergaris biasa dipakai orang Arab Badui. Kisahun mukhattatun. Kisah. Jadi yang 3 2 3 sama 6 2 3 4 6. Oh, 2 3 4 6. Itu idza amma au husso. Kalau yang 2 3 kan menunjukkan umum. Yang 4 6 kan menunjukkan khusus. Kan kaidahnya antum nakirah fi siyakil istifham tufidul umum. Nakirah fi siyakil istifham tufidul umum. Oh, usul. Iya. Nakirah fi siyakin nafyi tufidul umum. Kemudian juga nakirah mausufah tufidul khusus. Nak idafatu apa nakirah idafatu nakirah ila nakirah kan litahsis. Litahsis. Jadi dia kayak ini kan mudhafah ila nakirah litahsis. Amal birri yes. Itu kan mudhaf ilaih nakirah. Tahsis itu. Jadi karena kan perbuatan baik itu menghiasi gitu. Idafah kan tujuannya apa? Ta'rib sama tahsis. Kalau ta'rib itu kan idafah ke ma'rifat. Biasanya ya, litakrib biasanya. Kayak misalnya kitabul ilmi itu kan mudhafilahnya ma'rifat. Itu idhofah idhofah litakrib. Kalau kitabu ilmin itu litahsis. Misalnya uridu kitaba ilmin berarti yang khusus kitab ilmu, terserah yang mana aja tapi khusus kitab ilmu, itu kan. Kalau uridu kitabal ilmi berarti yang udah jelas kitabnya. Oh. Ya takrif tadi. Itu. Banyak ternyata ya. Di sini ada 20 nih. Yang anu ya? Di wakil 24. Tujuan anu kapan boleh? Boleh. Iya kan disebutkan cuma sebagian aja Ustaz. Walizalika suwaran katsirah dzakara nazm minha sebagian aja. Tapi ini yang masyhur Ustaz, yang disebut ini yang masyhur. Yang yukos di antara yukos bisa ya. Itu kan ada yang bisa tiap syart seperti syart itu ya. Ke nafi sama istifham. Iya. Man yaqum. Ini kok rajul min al-kirami indana? Mubtada'nya yang mana? Itu. Rajulun ini kan mausub. Wa rajulun min al-kiram, misalnya rajulun karimun in indana. Oh. Rajulun mubtada' nakirah tapi dia mausub. Sifatnya min al-kiram. Oh ya, yang jadi pembahasannya rajulun nih. Iya, jadi sifat itu baik sifat sifat dia dalam bentuk na'at man'ut atau dia disifati secara maknawi. Maksudnya contoh rujailun indana itu kan arti asalnya rajulun sogirun indana. Itu boleh masuk ke tempat dua tadi Ustaz. Iya, mausufah. Ini kan kalau sih kan ada kisahnya Ustaz yang maknawi. Tapi boleh enggak kita bikin susunan kayak gini tapi bukan selain maknawi kayak orang yang diketahui orang banyak Ustaz? Ya boleh lah kalau antum yang boleh bikin ya. Antum mungkin tujuin ya. Maksudnya nunjukkan ke orang tertentu. Ya misalnya kita gini ngobrol gitu sering sama kayak gini nih. Boleh. Boleh. Antum minajimali indana. Di sisi kami ada cewek cantik gitu hati. Ya ada cewek cantik menurut kami. Indana tuh di sisi kita. Ya. Apa menurut kita? Jadi kelas MT kali ada. Oh, itu mah. Banyak. Nih kos kok ini kos ini. Ini kos ini. Parah gitu. Ya, imra'atun min al-jimal ya indana. Ya min al-jimal. Jamal. Jamilah, jamal jamilah. Oh, jimal. Kayak rumah taksi deh. Oh. Kemarin Fitra udah ngomong-ngomong ke pas ke Hasan. Ada calon? Enggak, maksudnya ini. Ini juga ngeri-ngeri juga katanya. Bahaya tuh. Ini lo katanya ngeri. Apa lo kan? Sudah hadir ke sekolah kan tuh? Lu badarin doang kali. Wah. Antum gak ngajar ahwat, Ustaz? Hah? Gak ngajar ahwat di kelasnya? Kelasnya ada ahwat juga. Tapi lebih ramai kelas dia. Oh. Oh, mantep ini. Antum mau ngajar. Kamu lamar ya. Nomor 5 itu antakuna amilatan fima ba'daha. Jadi rogbatun fil khairi. Itu kan ma'mulnya. Fil khairi itu ma'mulnya. Ma'mul itu rogbatun kan masdar. Ya Ustaz. Rogbah itu masdar. Yang nakiroh itu beramal. Ya. Asalnya masdar yang nakiroh itu beramal. Nah, mana ma'mulnya? Ya fil khairi. Kan ragiba fi gitu kan Ustaz. Asalnya al khairat harusnya kan makmul yang sebagai makmul bi atau wasithah huruf jar. Iya. Makmul itu makmul. Makmul itu apa sih? Yang terkena pekerjaan. Oh, dari amal. Objek-objek. Oh, terkena pekerjaan rubah. Misalnya, dharibun Muhammadan hadirun. Yang mukul Muhammad datang. Iya. Dharibun Muhammadan hadirun ini isim fa'il. Iya. Ya. Itu kan nakirah. Karena setelahnya itu karena dia beramal untuk setelahnya Muhammadan hadirun khabarnya boleh nakirah. Iya, Muhammadannya ma'mul. Karena pekerjaan ma'mul maf'ul itu. Iya. Harus maf'ul juga sih. Enggak harus maf'ul juga. Oh. Ma'mul itu apa ya? Apa sih? Yang terkena amal masdar dan mustaqotnya. Oh, iya. Terkena amal. Susah, susah kan lo? Pokoknya imam mafubi atau wasit huruf jar. Oh gitu, wasit huruf jar contohnya? Ini, rogbatun fil khair. Oh. Ini kan fi-nya, asalnya al khair itu maful bi hasilnya ya. Yeah. Tapi dia yang diharapkan, tapi ada wasit huruf jar. Oh gitu. Makmul. Gak selalu mafubi juga. Tapi makmul biskuit dari Arab. Ini juga makmul. Makmul. Oh makmul gitu. Itu. Ya. Azan. Semoga berhasil ya. Iya. Tapi antum kosong Ustaz. Hah? Kosong. Tapi mau cari obat buat istri aja. Ana sampai isya bisa Ustaz? Ya bisa juga. Bisa mencari obat. Obat itu. Insyaallah. Ustaz Nita jadi kesini.